رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. قال صفي الرحمن المبارك فوري رحمه الله في روضة الأنوار في سيرة النبي المختار عمرة الحديبية، قصة عمرة حديبية، نعم. الخروج للعمرة والنزول بالحديبية. keluarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Madinah untuk berumrah. والنزول بالحديبية dan turunnya beliau sehingga di Hudaybiyah. Ini salah satu umrah yang dilaksanakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dan umrah ini tidak jadi karena tertahan di Hudaybiyah, ditahan oleh kaum musyrikin, tidak boleh masuk Makkah. Sehingga Nabi Asasam dan para sahabat tahallul di Hudaybiyah. Tahallul yakni membatalkan umrahnya, ihramnya dengan tahallul di Hudaybiyah. Menyembelih di situ. Potong rambut di situ. Cukur rambut, potong rambut di situ. Nah, dan terjadi sulh, terjadi perjanjian damai antara Nabi Al-Fatihah dengan Quraisy Makkah yang dikenal dengan sulh Hudaybiyah. Ini pada kisah akan kita pelajari. Uriya Rasulullah SAW fil manam, diperlihatkan kepada Rasulullah SAW dalam mimpi. Uriya, diperlihatkan fil manam dalam tidurnya, ini mimpi. Wa huwa fil Madinah, sementara Nabi SAW sedang berada di Madinah. Annahu dakhala huwa وأصحابه المسجد الحرام آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين. وصلنا النبي عليه الصلاة والسلام دخل هو وأصحابه. Beliau melihat dalam tidurnya, dalam mimpi, beliau Nabi SAW, beliau dan sahabatnya masuk ke Al-Masjid Al-Haram. Aminin, dalam keadaan aman, tidak ada gangguan. Muhalliqina ru'usahum, ada yang mencukur rambutnya, halq, mencukur, cukur itu dihabiskan, ya, kerik, ya, habis. Wa muqassirin, dan sebagian sahabat ada yang memangkas rambutnya, tidak mencukur habis tapi dipendekkan, dan dua-duanya boleh. فأخبر بذلك المسلمين. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengabarkan hal itu kepada kaum muslimin. Wa akhbara, dan Nabi alaihi salatu wasallam mengabarkan annahu yuridul umrata, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam menginginkan umrah. Wastanfara al-a'raba alladhina hawlah, dan Nabi alaihi salatu wassalam istanfara, yakni menghimbau al-Arab, al-Arab, orang-orang Arab pegunungan, pedalaman, alladzina haulahu, yang bermukim di sekitar Madinah, sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa abta'u, maka mereka al-Arab berlambat-lambat. Ya, mereka tidak mau. Enggan. Wa dhannu an la yanqalib ar-rasul wal mu'minuna ila ahlihim abada. Wa dhannu, dan mereka beranggapan, an la yanqalib ar-rasul, an la yanqalib, bahwa tidak akan kembali. Tidak akan bisa pulang ar-rasul, rasul wal mu'minun, dan kaum mu'minin, ila ahlihim abada, menemui keluarganya kembali selamanya di Madinah. Artinya mereka akan binasa nanti di sana di Makkah, karena ada Quraisy di sana. Mereka tidak akan bisa pulang ke Madinah dengan selamat. Oleh karena itu mereka tidak mau ikut. Ya, ini dhon. Dhon su. Dhon sau. Anggapan jelek, anggapan buruk mereka. Ya. Terhadap Nabi SAW dan para sahabat kaum mukminin di Madinah. Wa takhallasu qailin, dan mereka takhallasu qailin, dan mereka melepaskan diri dari umrah tersebut agar tidak ikut, qailin, dengan mengatakan, dengan alasan yang dibuat-buat. Mereka mengatakan syagolatna amwaluna. Syagolatna amwaluna, kata mereka. Harta-harta kami menyibukkan kami. Kami sibuk mengurus harta benda kami. Wa ahluna, dan keluarga kami. Kami tersibukkan mengurus harta benda kami dan keluarga kami, sehingga kami tidak mampu untuk berangkat bersamamu. Fastaghfir lana. Fastaghfir lana, kata mereka. Oleh karena itu, wahai Rasul, mintakanlah ampun buat kami. Kami ini ya tidak bisa berangkat karena tersibukkan oleh mengurus harta dan keluarga. Mohonkanlah kepada Allah ampunan buat kami. Dan anggapan mereka itu tadi, tidak akan bisa pulang selamat ini Rasul dengan kaum mukminin, berani masuk Makkah, ada Quraisy musuh mereka di sana. Wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum al-itsnin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar hari Senin. Gharrat dhil qa'dah. Sanah 6 Hijriah. Di bulan Dhul Qa'dah tahun 6 Hijriah. Dhul Qa'dah tahun 6 Hijriah, dihafalkan. Nah, fi alfin wa arba'imi'atin minal muhajirin wal ansar, bersama sejumlah 1400 minal muhajirin wal ansar, gabungan kaum muhajirin dan ansar, jumlah semuanya 1400. Nabi Alaihissalam bersama 1400 sahabat, gabungan muhajirin dan ansar. Wasaqa ma'ahu al-hadiyah, dan Nabi alaihi salatu wasalam saqa, membawa ya dari rumah sejak berangkat, ma'ahu bersamanya al-hadi, kurban, kurban hadi. Ya, kurban hadi yang akan di sembeli nanti di Makkah. Haji terkait dengan umrah beliau. Ya. Yeah. Haji itu untuk, jadi ada kurban itu ada dua macam. Kurban, kurban. Al-kurban itu kurban, ada dua macam. Salah satunya haji, kurban haji. Ya, yeah, yang disembeli di Makkah. Nah, layib di Masjidil Haram itu fakir miskin di sekitar Masjidil Haram. Nah, untuk orang yang berhaji dan umrah, nah disyariatkan. Rinciannya ada rincian di sana. Adapun yang satunya lagi, yaitu udhiyah, kurban udhiyah. Ini untuk ya di luar Makkah, seperti kita di sini dan yang lainnya. Jenis kurbannya namanya udhiyah, bukan haji. Baik. Adapun haji di sana, di Makkah. Nabi SAW membawa bersamanya haji, kurban haji dari rumahnya. Tujuannya apa? Liyu'liman nasa, untuk diketahui oleh orang-orang annahu lam yakhruj muhariban, bahwasanya beliau keluar bukan untuk berperang. Jadi keluarnya Nabi kali ini bersama sahabat bukan untuk berperang. Bal mu'tamiran, akan tetapi keluar dari Madinah menuju Makkah untuk berumrah, bukan untuk menyerang kufar Quraisy, tapi untuk berumrah. Tandanya bahwa beliau keluar untuk umrah karena beliau membawa kurban haji untuk umrahnya. Falamma balagha dzal Hulaifah qallada al-hadiya wa ash'arahu wa ahrama bil umrah. Ketika beliau sampai ke Dzul Hulaifah, balagha Dzul Hulaifah. Dzul Hulaifah itu miqat ahlul Madinah, miqat tempat berihramnya orang yang ada di Madinah, yang dari Madinah menuju Makkah melintasi miqat yang bernama Dzul Hulaifah. Sekarang disebut Bir Ali. Ketika sampai di situ, di miqat, qallada al-hadiya, Nabi SAW yang menggantungkan tanda di kurban hadinya, wa asy'arahu, dan Nabi SAW melukainya sebagai tanda, ya, melukainya, keluar darahnya sebagai tanda bahwa ini akan disembelih persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai kurban haji. Wa ahrama bil umrah, dan Nabi SAW berihram untuk umrah. Ini dilakukan di miqat Dzul Hulaifah. Sunnah ini hanya untuk kurban haji. Adapun kurban udhiyah, maka ditakyin tidak dengan taklid dan isyar. Nah, yang digantungi, ya, sesuatu barang yang sudah usang, ya, dan dilukai sebagai tanda, dipastikan bahwa ini sebagai kurban. Itu untuk haji saja. Adapun udhiyah, tidak. Nah, udhiyah ditakyin dipastikan sebagai kurban dengan mengucapkan, ini saya jadikan kurban. Nah. Thumma sa'ara hatta balagha Usqan. Kemudian Nabi SAW bergerak melaju menuju Makkah hatta balagha Usqan, hingga beliau tiba sampai di Usqan, tempat namanya Usqan. Faja'ahu 'ainuhu. Kemudian datang menemui Nabi alaihi salatu wassalam 'ainuhu, mata-matanya beliau. Intelijennya. Nabi alaihi wasallam, ya, jika keluar untuk mengetahui kondisi di depan, ya, baik keluar untuk perang maupun seperti ini sekarang keluar untuk berumrah karena banyak musuh di luar, apalagi ini menuju Makkah, mesti ada intelijen, mata-mata yang diutus sebelumnya mendahului, melihat keadaan, melihat kondisi, ya, kemudian dilaporkan bahwa keadaan di depan begini begini begini. Nah, datang intelijen tersebut, mata-mata itu, wa akhbarahu, dan memberitakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam anna quraisyan mujmi'una 'alal qital, bahwasanya orang-orang Quraisy mereka berkumpul, ya, mengumpulkan pasukan untuk berperang, untuk memerangi Rasulullah SAW dan sahabat. Ya, ini hasil laporan tersebut. Ya. Wa sadda al-muslimina 'anil bait al-haram. Dan Quraisy menghalangi kaum muslimin untuk masuk ke Baitul Haram. Quraisy menghalangi Nabi SAW dan sahabat untuk masuk. Jadi tidak bisa umrah, tidak bisa masuk ke Makkah, ke Baitul Haram, Masjidil Haram. Wa kanat Quraisy qad nazalu bi dhi tuwa. Dan adalah Quraisy mereka telah turun di suatu tempat yang namanya dhi tuwa, untuk menghadap. Di situ mereka mengambil posisi. Ya. Pasukan Quraisy berkumpul di situ untuk menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghalangi masuk. Wa arsalu Khalid ibn al-Walid fi 200 farisin ila qura'il ghamim. Dan mereka punya Quraisy mengutus Khalid ibn al-Walid. Khalid ibn al-Walid sampai saat itu belum masuk Islam. Ya. Ingat bagaimana Khalid bin Walid pertama kali berhasil diseret masuk dalam pertempuran oleh pihak Quraisy pada perang Uhud. Di situ pertama kali terjun pada perang Uhud dengan pasukan berkudanya bersama Ikrimah bin Abi Jahal. Ya, karena kesalahan pasukan, ya, 40 orang yang dipasang oleh Nabi Hasan di Jabal Rumah, di gunung pemanah itu, di rumah, untuk melindungi dari belakang karena mereka turun, ya, Khalid bin Walid memburu yang tersisa di atas dan mutar dari belakang, menyerbu dari belakang sehingga kaum muslimin ketika itu na'am dikepung, ya, dan digiling dari sana sini sehingga terjadi kekalahan yang fatal. Nah, dan 70 syuhada yang gugur ketika itu. Nah, itu peran terbesarnya Khalid bin Walid bagi Quraisy, sehingga betul-betul dipercaya. Memang dia Faris. Nah, dia Farisun. Dia seorang jago perang dengan berkendaraan kuda. Nah, ahli taktik. Nah, Khalid bin Walid bin Mughirah Al-Makhzumi. Nah, kali ini dia lagi yang dipercaya oleh Quraisy. Diutus dia Khalid bin Walid fi 200 faris, memimpin 200 pasukan berkuda. Ila qura'il ghamim, menuju tempat yang namanya qura'ul ghamim, untuk menghadang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qariban min Affan, qura'ul ghamim ini dekat posisinya dari Affan, tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam singgah di situ, beristirahat di situ. Waliyasubda tariqan nafidha ila Makkah. Dan tugas misi Khalid, Khalid bin Walid, liyasubda tariq, untuk menutup jalan an-nafidha ila Makkah, nutup jalan yang bisa dilewati untuk bisa masuk ke Makkah. Nah. Wajama'u al-ahabisha liyu'inuhum. Mereka, Khalid bin Walid, dan pasukannya, mereka mengumpulkan kumpulan suku-suku yang ada di sana yang disebut dengan Al-Ahabish. Masuk dalamnya Banul Harith, Ibnu Abdi Manat, Ibnu Kinana, masuk di dalamnya Banul Mustaliq, Ibnu Khusa'ah, dan ada suku yang lainnya, gabungan ini Al-Ahabish. Liyu'inuhum, untuk menolong mereka menghadapi Rasulullah SAW. Melihat kondisi seperti ini, fastasyara Rasulullah SAW Maka Rasulullah SAW, sebagaimana kebiasaan beliau, dan itu perintah Allah kepada beliau, wasyawirhum fil amr, wasyawirhum fil amr, bermusyawarahlah kamu dengan sahabat-sahabatmu. Maka Nabi SAW musyawarah dengan sahabatnya, minta pendapat sahabatnya menghadapi kondisi ini. Hal yuhajimu ala ahali al-mujtami'ina min al-ahadis, apakah Nabi alaihi salatu wassalam akan menyerbu, menyerang kumpulan suku-suku tersebut yang tergabung dalam hadis, au yaqsidul baita, atau Nabi alaihi salatu wassalam tetap seperti tujuan semula, berangkat bukan untuk perang tapi untuk umrah, maka tetap menempuh jalan menuju Baitullah, bukan menyerang mereka. Faman saddahu yuqatiluh, kemudian dalam perjalanan menuju masuk ke Baitullah, Masjidil Haram, Ka'bah, untuk berumrah, barang siapa yang mencoba menghadang di depan, maka itu yang diperangi. Ya, dua pilihan. Imma menyerang ahabis tersebut, atau lanjut menempuh jalan masuk ke Masjidil Haram, ke Makkah, ke Masjidil Haram, dan jika ada yang menghalangi di depan untuk masuk ke Masjidil Haram, itu yang diperangi. Faqala Abu Bakar As-Siddiq, kata Abu Bakar As-Siddiq, nomor satunya sahabat radhiyallahu an, ji'na mu'tamirin, kita ini datang dengan tujuan untuk berumrah, la muqatil, bukan untuk berperang, kata Abu Bakar As-Siddiq. Faman hala bainana wa bainal bait qatalnahu, maka barang siapa menghalangi antara kita dengan Baitullah, itu yang kita perangi. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرأي, maka Nabi صلى الله عليه وسلم menerima pendapat Abu Bakar As-Siddiq. ورأى خالد الخالد ورأى خالد خالد بن الوليد, melihat المسلمين في صلاة الظهر, melihat kaum muslimin di salat zuhur. Nabi SAW di tempatnya, ya, masih di Usfan, bersama kaum muslimin, bersama sahabatnya melaksanakan salat zuhur. Dan waktu itu mereka belum mengerjakan salat khauf. Jadi semuanya satu kali sekaligus salat semua dipimpin oleh Nabi SAW. Tidak ada yang berjaga, karena belum turun syariat salat khauf. Nah, itu secara bergantian, ada yang berjaga kemudian nanti bergantian. Nah, ada kaifiat tertentu. Yang jelas ada yang berjaga, bergantian berjaga. Nah, ini serentak. Ini sebenarnya kesempatan. Seandainya, ya, secara perhitungan di situ Khalid menyerbu, bahaya. Tetapi Allah yang mengatur urusan. Wa hum yarka'una wa yasjudun. Khalid melihat kaum muslimin salat zuhur, mereka rukuk dan sujud. Faqal, kata Khalid bin Walid, laqad kanu ala gharratin. Sungguh, demi Allah, sungguh mereka ini dalam keadaan lengah. Mereka dalam keadaan lengah. Lau kunna hamalna alaihim, lau kunna hamalna alaihim, seandainya kami menyerbu mereka sekarang. Muncul, terbetik, terlintas di pikiran Khalid itu, mereka sedang lengah ini, seandainya saya serang sekarang. Tetapi Allah memalingkannya, Allah memalingkan pikiran itu. Thumma qarrara, kemudian Khalid memutuskan, ayah juma asna'a salatil asar. Khalid memutuskan bahwa dia akan menyerang Rasulullah SAW dan sahabatnya di tengah-tengah pelaksanaan salat asar. Nanti nunggu, ini biar lewat dulu. Nanti, ya, pada saat salat asar, keadaan mereka seperti itu juga, diserbu. Fa'anzalallahu salatal khawf bainad duhr wal asar. Kemudian Allah menurunkan wahyu syariat pelaksanaan salat khauf kaifiyah salat yang dikerjakan pada kondisi takut, ini pada kondisi perang, antara waktu duhur dan asar. Turun kaifiyah ini. Maka pada salat asar, Nabi salatnya sudah salat khauf, ada yang berjaga sudah. Nah, fafatatul fursah. Maka lewat kesempatan emasnya Khalid. Tadi di duhur itu dilewatkan, pikirnya di asar. Nah, Allah turunkan syariat salat khauf antara duhur dan asar. Salat asar sudah salat khauf, sudah ada yang berjaga, sudah tidak bisa. Naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan insyaallah besok lanjut. Nah, anak akan jawab pertanyaan-pertanyaan.